اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, kita telah melalui sebagian besar dari syarah Ibnu Daqiq al-Aid atas hadis yang ke-38, dan di antara apa yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Daqiq al-Aid dalam syarahnya adalah mengenai makna wasi Allah Subhanahu wa taala ketika telah mencintai seorang hamba, maka Allah menjadi pendengaran yang hamba tersebut mendengar dengannya, atau penglihatan yang hamba tersebut melihat dengannya, dan juga menjadi tangan yang hamba tersebut memegang dengannya, atau kaki yang hamba tersebut berjalan dengannya. Itu maksudnya Allah Subhanahu wa taala membimbing hamba tadi sehingga apa yang dilakukannya dengan anggota-anggota badan tersebut tidaklah dia melakukan kecuali apa yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diizinkan dalam syariat, tidak mendengar kecuali apa yang diizinkan oleh Allah, tidak melihat kecuali apa yang diizinkan oleh Allah, tidak memegang kecuali apa yang dihalalkan oleh Allah. Demikian pula tidaklah berjalan kecuali kepada sesuatu yang diizinkan oleh Allah. Dan kemudian Imam Ibnu Daqiq al-Aid menyebutkan tingkatan yang lebih tinggi daripada itu, yaitu tingkatannya ahlu zikr, orang yang selalu berada dalam keadaan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah menjaganya, menjaga lisannya untuk kemudian tidak berbicara kecuali dalam sesuatu yang ada padanya zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, atau tidak mendengar kepada sesuatu kecuali apa yang ada padanya zikir Allah atau zikrullah, ada padanya zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai-sampai orang yang datang kepadanya menginginkan suatu kebutuhan harus bertawassul, harus kemudian mengucapkan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala terlebih dahulu, baru orang tadi mau mendengarkan apa yang diucapkannya. Kalau saja dia tidak mengucapkan zikir, maka orang tadi, ahlu zikir tadi, tidak mau, atau hampir-hampir tidak mendengar. Bukan dia cuek, bukan dia tidak peduli, namun tidak, hampir-hampir tidak mendengar. Seperti itu keadaannya. Ahlu zikir, orang yang banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, yang zikrullah betul-betul telah merasuk ke dalam sanubarinya, betul-betul dia terbiasa dengan zikrullah sampai dalam keadaan yang seperti ini. Maka apabila kita melihat keadaan hamba Allah yang seperti ini, tentu kita sangat prihatin dengan keadaan diri-diri kita, yang dimana pada saat sholat sekalipun, yang sholat tersebut sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala firmankan, wa aqimis sholata lidzikri, dan tegakkanlah sholat itu untuk berzikir kepada aku, untuk mengingatku, itu pun hati kita masih lalai dari mengingat Allah Subhanahu wa taala, mengucapkan zikir dengan lisan kita, namun hati kita melanglang buana entah kemana. itulah keadaan diri kita. Maka kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala ampunan, juga memohon kepada Allah Subhanahu wa taala petunjuk supaya Allah Subhanahu wa taala perbaiki diri kita, jadikan diri kita sebagai seorang yang banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tercita sedikit dari apa yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Dhafiq Al-Ayy rahimahullahu taala dalam syarahnya. Kita akan membaca, berkata Al-Imam Ibnu Dhafiq Al-Ayy wa qawluhu, dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ista'adzani." Beristi'adzah, meminta perlindungan kepadaku. "Dhabatuhu binuni wal ya." Mereka memberikan dhabat, yaitu ahlul hadis, Allah alam, memberikan dhabat terhadap lafaz ini pada nun dan ya. Allah alam apa ini maksud. Wakilahuma sahih, dan keduanya benar. Nah, Allah alam tentang pembahasan ini ya, butuh lebih dicermati lagi apa maknanya. Kemudian qala qauluhu fi awal al hadis. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam pada awal hadis, faqad adzantuhu bil harbi. Maka aku telah mengumumkan kepadanya dengan peperangan. Qala bi hamzatin mabrudah, dengan hamzah yang dipanjangkan, adzantuhu. Bukan adzantuhu, kalau adzantu aku mengizinkannya. Ya. Kalau adzantuhu aku mengumumkan ya, kepadanya. Qala ay a'lamtuhu bi annahu muharibun li. Yaitu maksudnya aku memberitahukan kepadanya bahwa dia adalah orang yang memerangi aku, memerangi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini makna dari azantuhu yang disebutkan pada awal hari. Kemudian kita akan membaca syarah selanjutnya dari Syekh Al-Allamah Al-Mufassir Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala. Berkata Syekh As-Sa'di rahimahullahu ta'ala, "Hadza haditsul jalil." Ini adalah hadits yang mulia. "Asyrafu haditsin fi awsatil awliya." Hadis yang paling mulia yang menyebutkan tentang sifat-sifat para wali. Apabila ingin melihat tentang bagaimana sifat seorang wali atau para wali-wali Allah Subhanahu wa taala, maka inilah hadis yang menjadi rujukannya, hadis yang termulia mengenai sifat-sifat para wali. Qala wa fadlihim wa maqamatihim, dan tentang kemuliaan, keutamaan para wali tersebut dan kedudukan para wali tadi. Ya. Jadi ini adalah hadis yang menjadi rujukan dalam bab ini, dalam permasalahan ini mengenai permasalahan wali-wali Allah. Qala fa akhbara anna mu'adata awliya'ihi mu'adatun lahu wa muharabatun lahu. Maka Allah mengkabarkan bahwasannya permusuhan kepada wali-walinya adalah permusuhan dan peperangan kepada Allah. Qala wa man kana mutasaddiyan li'adawati ar-rabbi wa muharabati malikil mulki fa huwa mahzul. Assalamualaikum. Maka barang siapa yang muncul untuk kemudian memerangi Rabb, memerangi Allah Subhanahu wa taala dan memerangi Malikul Mulk, ya, itu raja di raja, ya, rajanya para raja, ya, yang menguasai alam semesta, fahuwa mahzul. Maka orang ini yang berani-beraninya untuk muncul memerangi Allah Subhanahu wa taala, ya, mahzul adalah orang yang ditinggalkan, ya, itu tidak ditolong, tidak mendapatkan pertolongan, ya. Siapa yang bisa melawan Allah Subhanahu wa taala? Siapa yang sanggup kemudian apabila Allah Subhanahu wa taala memeranginya? Ya. Dan yang dimaksud dengan memerangi yaitu maksudnya Allah Subhanahu wa taala, ya, mengancamnya dengan azab. Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan azab, ya, memberikan waktu kepadanya, memberikan tenggat waktu di mana Allah Subhanahu wa taala pasti akan mengazabnya. Ya. Di dunia ataupun nanti di akhirat. قال ومن تكفل الله بالذنب عنه فهو منصور. Dan barang siapa yang Allah subhanahu wa ta'ala mengurusi tentang perkara pembelaan atasnya, pembelaan atas dirinya, fahuwa mansur, maka dialah yang kemudian akan tertolong. Itu para wali-wali Allah subhanahu wa ta'ala yang Allah subhanahu wa ta'ala sendiri yang kemudian akan memerangi musuh-musuh mereka, musuh-musuh para wali Allah subhanahu wa ta'ala tersebut. Tentu saja orang seperti ini adalah orang yang mansur, orang yang tertolong, ya. Orang yang kemudian pasti akan menang, mendapatkan nusrah. Maka inilah keadaannya para wali-wali Allah subhanahu wa ta'ala, ya, mereka lah yang akan menang. Adapun orang-orang yang memerangi wali-wali Allah subhanahu wa ta'ala, tidak lain mereka adalah orang yang akan mengalami kegagalan, ya. Mengalami kesengsaraan, mengalami penderitaan, mendapatkan azab dari Allah subhanahu wa ta'ala. Qala wa dhalika likamali muwafaqati awliya'illahi fi mahabbihi. Yang demikian yaitu keutamaan tadi, bahwasanya dia akan mendapatkan pertolongan dan kemenangan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Likamali muwafaqati awliya'illahi fi mahabbihi. Dikarenakan kesempurnaan dari kecocokan wali Allah subhanahu wa ta'ala tersebut terhadap apa-apa yang dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu para wali-wali Allah subhanahu wa ta'ala tersebut betul-betul berusaha untuk menjalankan perkara-perkara yang dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Itu berupa apa? Berupa ibadah, ya. Yang wajib dan yang mustahab dijalankan, ya. Betul-betul berusaha untuk sempurna dalam perkara tersebut sehingga Allah subhanahu wa ta'ala, ya, mencintainya dan menolongnya. Ini sebab mengapa Allah subhanahu wa ta'ala menolong orang tadi, menolong para wali-walinya. Qala fa ahabbahum wa qama bi kifayatihim. Maka Allah subhanahu wa ta'ala mencintai mereka, dan kemudian Allah subhanahu wa ta'ala pun mencukupi mereka, ya, mencukupi mereka dalam hal, ya, apa yang menjadi kebutuhan mereka. Yang mereka membutuhkan perlindungan, maka Allah melindunginya. Mereka membutuhkan, ya, rezeki, maka Allah subhanahu wa ta'ala memberikan rezeki kepadanya, ya. Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kecukupan kepada mereka. Wa kafahum ma ahammahum. Dan Allah subhanahu wa ta'ala juga mencukupi mereka dari perkara-perkara yang mereka anggap penting, mereka butuhkan. Ini bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala betul-betul mengurusi dan memberikan perhatian kepada para wali-walinya. Qala thumma dzakara sifatal awliya'i as-sifatal kamilah. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan sifat-sifat dari wali-wali Allah subhanahu wa ta'ala tersebut, yaitu sifat yang begitu sempurna. Wa anna awliya Allahi humul ladzina taqarrabu ila Allahi bi ada'il fara'idhi awwalan. Sebutannya wali-wali Allah adalah orang-orang yang bertaqarrub kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah dengan mengerjakan ibadah-ibadah yang fardu terlebih dahulu, min salatin wa siyamin wa zakatin wa hajjin, ya. Berupa salat yang fardu, puasa yang fardu, puasa Ramadan, zakat dan haji, wa amrin bil ma'rufi wa nahyin al munkar, dan juga beramal ma'ruf dan nahi munkar, ya. Memerintahkan kepada yang makruf dan melarang dari perkara yang mungkar, ya, selama mereka mampu, maka itu kewajiban mereka, mereka pun menunaikannya. Ini wali-wali Allah subhanahu wa ta'ala betul-betul berusaha untuk melaksanakan kewajiban dengan sesempurna mungkin, ya. Wajihadin, dan berjihad. Ketika memang wajib baginya berjihad, dia maju ke medan jihad. Wa qiyamin bihuquqihi wa huquqi ibadihi alwajibah, ya. Dan juga menjalankan hak-hak Allah subhanahu wa ta'ala serta hak-hak hamba-hambanya yang wajib untuk ditunaikan, ya. Seperti hak kepada kedua orang tua atau hak kepada tetangga, ya, dan yang lain sebagainya, ya, ditunaikan oleh orang tadi, ya, para wali-wali Allah subhanahu wa ta'ala, ya. Maka sifatnya betul-betul sifat yang sempurna. Maka amal sifatnya tadi yang disebutkan, yaitu dia betul-betul berusaha untuk melaksanakan ibadah-ibadah yang fardhu terlebih dahulu. Apa-apa yang Allah subhanahu wa ta'ala wajibkan, dia melakukannya dengan sempurna mungkin. Qala tsumman taqalu min hadhihi ad-darajati ila at-taqarrubi ilayhi min nawafil. Kemudian mereka berpindah dari tingkatan ini kepada tingkatan yang selanjutnya, itu taqarrub ilayhi bin nawafil, mendekatkan diri kepada Allah dengan perkara-perkara atau ibadah-ibadah yang nafilah. Nafilah itu apa? Tambahan. Tambahan dari apa? Tambahan dari ibadah yang wajib. Mereka menambah ibadah mereka, tidak mencukupkan dengan apa-apa yang Allah subhanahu wa ta'ala wajibkan saja. Mereka sudah terlepas dari dosa, karena sudah menjalankan kewajiban. Kalau saja mereka tidak menjalankan ibadah-ibadah yang nafilah, tidak mengapa bagi mereka. Karena ibadah-ibadah yang nafilah apabila ditinggalkan tidak berdosa. Namun mereka tidak mencukupkan sampai di situ. Mengetahui atau mereka mengetahui bahwasanya ibadah-ibadah yang nafilah adalah suatu yang dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dan mereka betul-betul ingin meraih kecintaan Allah, maka mereka mengerjakannya. Memperbanyak untuk melakukan ibadah nafilah tadi. Qala fa inna kulla jinsin min al-ibadati al-wajibah mashru'un min jinsihi nawafilu fiha fadha'ilu. Karena dari setiap jenis dari ibadah-ibadah yang wajib yang di maka disyariatkan pada jenis tersebut ibadah-ibadah nafilah pula yang di dalamnya pun ada keutamaan-keutamaan. Itu setiap jenis dari ibadah yang wajib seperti sholat. Atau kemudian ibadah dengan harta yaitu zakat atau puasa atau haji. Dari setiap jenis tersebut maka disyariatkan dari setiap jenis tadi suatu ibadah yang nafilah. Dari jenis yang sama, sholat ada yang wajib, ada yang nafilah. Mesti ada yang sholat yang nafilah. Seperti apa? Sholat rawatib, sholat duha, atau sholat al-lail. Demikian pula ibadah puasa. Ada yang wajib, puasa Ramadan, ada pula yang nafilah. Yaitu Senin Kamis, atau kemudian puasa Daud, atau puasa Ashura, atau puasa Tasu'a, atau puasa apa lagi? 10 pertama pada Zulhijjah, yaitu terutama pada hari Arafah. Nah, dan puasa-puasa yang lainnya. Jadi dari setiap jenis ibadah-ibadah yang wajib, ada ibadah yang nafilah padanya. Tujuannya untuk apa? Nanti akan disebutkan. Fiha fadha'il 'azimah, pada ibadah-ibadah yang nafilah tersebut padanya ada keutamaan-keutamaan yang besar. Tukammilul fara'id, ini tujuannya untuk kemudian menyempurnakan ibadah-ibadah yang fardu seperti salat, seperti salat. Seorang ketika melakukan salat dari awal sampai akhirnya, bisa jadi sholatnya tidak sempurna, kurang khusyuk misalnya, atau kemudian ada suatu sunnah yang dilupakan, yang terlupakan, atau bahkan suatu kewajiban yang terlupakan, dengan tidak sengaja tentunya, maka sholatnya berkurang nilainya. Namun kemudian Allah subhanahu wa ta'ala menyempurnakannya dengan sholat yang nafilah. Nanti ketika hisab akan dilihat, yang pertama sholat fardunya terlebih dahulu. Apabila sholat fardunya terdapat kekurangan, maka dilihat kepada sholat nafilahnya. Maka disempurnakan pahala dari sholat fardu tadi dengan sholat nafilahnya. Qala wa tukammilu thawabaha, dan menyempurnakan pahala dari ibadah-ibadah yang fardu tadi. Ini kegunaan dari ibadah yang nafilah. Setiap jenis ibadah fardu pasti ada nafilahnya, supaya ibadah yang fardu tadi menjadi sempurna pahalanya. Ketika ada kekurangan, ketika ada sunnah yang ditinggalkan misalnya, maka disempurnakan dengan ibadah yang nafilah. Atau seperti misalnya zakat, zakat, mungkin bisa jadi seorang sudah menunaikannya, tapi mungkin ternyata ada yang terlupakan dari zakat tersebut, terkadang berarti apa? Kurang zakat tersebut, kurang namun kemudian ditutupi dengan ibadah yang nafilah, itu sedekah ditutupi dengan sedekah dan yang lain sebagainya, dari ibadah-ibadah yang fardu, ditutupi kekurangannya dengan ibadah yang nafilah. Maka inilah sifat dari para wali-wali Allah. Mereka menyempurnakan ibadah-ibadah yang fardhu, ibadah-ibadah yang fardhu, kemudian berpindah kepada derajat yang selanjutnya, yaitu bertafaruq pula dengan ibadah-ibadah yang nafilah. Ya, bertafaruq dengan ibadah-ibadah yang nafilah. Qala fa awliyaullahi qamu bil fara'idhi wan nawafil. Maka wali-wali Allah, mereka melakukan ibadah-ibadah yang fardhu dan ibadah-ibadah yang nafilah. Fatawallahum wa ahabbahum wa sahhala lahum kulla tariqin yusiluhum ila ridahu. Maka akibatnya apa? Maka Allah Subhanahu wa taala menjadikan mereka sebagai wali. Tidak lain mereka dijadikan wali karena mereka melakukan al-fardh dan nawafil tadi. Ini yang menjadikan mereka sebagai wali-wali Allah. Wa ahabbahum, dan Allah mencintai mereka. Wa sahhala lahum kulla tariqin yusiluhum ila ridahu. Dan Allah mudahkan bagi para wali-wali tadi seluruh jalan yang akan menyampaikan mereka kepada ridha Allah. Qala wa waffaqahum wa saddadahum fi jami'i harakatihim atau harakatihim. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada mereka dan membimbing mereka dalam seluruh gerakan-gerakan mereka. Qala fa in sami'u sami'u billah. Maka apabila mereka mendengar, mereka mendengar dengan Allah, yaitu dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala mendengar kecuali perkara-perkara yang Allah Subhanahu wa taala halalkan, atau bahkan mendengarkan perkara-perkara yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan hanya perkara-perkara yang mubah, namun juga lebih menginginkan untuk mendengarkan perkara-perkara yang Allah Subhanahu wa taala cintai seperti tilawatul Quran, atau kemudian juga mendengarkan ta'lim dan yang lain sebagainya, mendengarkan zikrullah. Qala wa in absaru absaru falillah. Dan apabila mereka melihat, maka mereka melihat karena Allah. Wa in batashu aw mashu fa fi ta'atillah. Dan apabila mereka memegang ataupun berjalan, maka dalam perkara yang merupakan ketaatan kepada Allah. Ini yang menjadi hasil buah daripada ketaatan seorang dengan al-faraid dan nawabil. Allah Subhanahu wa taala akan menjadikannya sebagai wali dan kemudian akan membimbingnya dalam seluruh gerakan-gerakannya. Qala wa ma'a tahdidihi lahum fi harakatihim ja'alahum mujabi ad-da'wah. Dan bersamaan dengan bimbingan Allah Subhanahu wa taala kepada mereka dalam seluruh gerakan-gerakan mereka, Allah Subhanahu wa taala juga menjadikan mereka orang-orang yang diijabah doanya. Dipenuhi permintaannya. Qala in sa'aluhu aqahum masalih dinihim wa dunyahum. Apabila mereka meminta kepadanya, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikannya. Memberikan perkara-perkara yang merupakan kemaslahatan bagi dirinya, bagi diri mereka, baik itu dalam agama mereka atau dalam perkara duniawi mereka. Apapun yang mereka minta, apapun yang mereka butuhkan, mereka membutuhkan tambahan hidayah, Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka hidayah. Mereka membutuhkan dan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dimasukkan ke dalam surga, misalnya Allah Subhanahu wa taala masukkan mereka ke dalam surga. Mereka meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diberikan taufik untuk melakukan ibadah-ibadah yang belum mereka lakukan, maka Allah Subhanahu wa taala kabulkan hal tersebut, dibukakan pintu-pintu ibadah yang lainnya. Mereka meminta rezeki kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta kecukupan kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka kecukupan rezeki. Apapun yang mereka minta dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena karena mereka sudah memiliki posisi dan kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala sudah mencintai mereka. Qala wa in ista'aduhu minasyururi a'adzahum. Dan apabila mereka meminta perlindungan kepadanya, kepada Allah, dari kejelekan-kejelekan, maka Allah Subhanahu wa taala akan melindungi mereka dari kejelekan syaitan, dari musibah-musibah, ya, dari kejelekan apapun yang mereka khawatirkan, maka Allah Subhanahu wa taala akan melindungi mereka. Qala wa ma dzalika lamufa bihim fi kulli ahwalihim. Dan bersama dengan itu Allah Subhanahu wa taala, ya, berlemah lembut dengan mereka atau berlemah lembut kepada mereka dalam setiap keadaan-keadaan mereka, ya. Bersikap lemah lembut kepada wali-wali Allah Subhanahu wa taala tersebut, ya. Walaula annahu qada ala ibadihi bil mauti la salima minhu awliya'uhu. Dan kalau saja seandainya Allah Subhanahu wa taala tidak menetapkan bagi hamba-hambanya bahwasanya mereka pasti mati, maka tentu wali-wali Allah Subhanahu wa taala akan selamat darinya, selamat dari kematian tadi. Ya, kalau saja bukan, ya itu apa? Bukan sudah menjadi ketetapan Allah Subhanahu wa taala yang pasti atas hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala seluruhnya, maka mereka pasti, bahwasanya mereka pasti akan mati. Niscaya yang akan selamat dari kematian tersebut adalah wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Qala li'annahum yakrahunahu. Dikatakan mereka, yaitu wali-wali Allah tadi, ya, membencinya, membenci kematian tadi, lima syaqqatihi wa 'azamatihi, dikarenakan kesusahan dari kematian tadi, ya, ketika sakaratul maut begitu berat, ya, dirasakan oleh wali-wali tadi, wa 'azamatihi, begitu besarnya kematian tersebut, ya. Wallahu yakrahu musa'atahum. Ya. Dan Allah Subhanahu wa taala membenci untuk, ya, bertindak buruk atas mereka. Ya. Allah Subhanahu wa taala membenci untuk menyakiti mereka. Ya. Ini dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Para wali-wali Allah Subhanahu wa taala membenci kematian karena rasa sakitnya, karena kesulitan yang ada pada saat kubur maut tersebut. Allah Subhanahu wa taala juga benci untuk kemudian, ya, menyakiti mereka, namun sudah tetap, yaitu takdir Allah Subhanahu wa taala, sudah Allah Subhanahu wa taala tentukan bahwa setiap yang bernyawa pasti mati, ya sudah. Ya. Para wali-wali Allah pun juga Allah Subhanahu wa taala, ya, tetapkan atas kematian, ya, dan mereka pun mati walaupun Allah Subhanahu wa taala sebenarnya membenci untuk kemudian mencabut nyawa-nyawa mereka. Ini diambil dari kelanjutan hadis yang tidak disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi dalam kitab Al-Arba'in ini. Kelengkapan dari hadis tersebut ada di riwayat Al-Bukhari, ya. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman pada akhir daripada hadis, "Wa ma taraddadtu 'an syai'in ana fa'iluhu taraddudi 'an nafsil mu'min yakrahu al-maut wa ana akrahu musa'atahu." Dan aku, yaitu Allah Subhanahu wa taala, tidaklah merasa bimbang, ya, terhadap suatu perkara yang akan aku lakukan, seperti kebimbanganku tentang suatu jiwa yang mukmin yang membenci kematian, dan aku membenci untuk menyakitinya. Ya. Suatu jiwa yang mukmin yang membenci kematian, kenapa membenci kematian? Ya, karena tadi rasa berat, rasa sakit yang dialami ketika sakaratul maut tadi. Ya. Maka Allah Subhanahu wa taala sebenarnya bimbang dan ragu, ya, untuk kemudian mencabut nyawa tersebut, nyawa seorang yang mukmin tadi, ya, namun tetap atau sudah tetap takdir Allah Subhanahu wa taala atas setiap makhluk-makhluknya, setiap yang bernyawa pasti akan mati, maka Allah Subhanahu wa taala pun tetap melakukannya. Baik. Qala walakin lamma kana qada'u nabidan kana la budda lahum minhu. Akan tetapi dikarenakan yang namanya qada', yaitu takdir, ketetapan Allah Subhanahu wa taala itu pasti akan terjadi, maka mau tidak mau, ya, mereka pun akan merasakannya. Para wali-wali Allah Subhanahu wa taala pun akan mati. Tidak ada wali-wali Allah atau di antara wali-wali Allah Subhanahu wa taala yang kemudian diberikan keabadian dalam hidupnya, ya, memiliki umur yang demikian panjang sampai yaitu akhir atau hari akhir nanti sampai hari kiamat nanti tidak ada. Ya. Setiap wali-wali Allah pasti akan memiliki atau akan menjumpai kematian. Ya. Umurnya pun terbatas, tidak ditetapkan atasnya keabadian. Qala fa bayyana fi hadzal hadits, maka Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam hadis ini sifat al-awliya, sifat dari wali-wali Allah. Wa fadailahum, dan keutamaan-keutamaan mereka, al-mutanawwi'ah, yang banyak jenisnya. Wa husula mahabbatillahi lahum allati hiya a'zamu ma tunab ma tanafasa fihi al-mutanafisun, dan mereka akan mendapatkan kecintaan Allah Subhanahu wa taala bagi diri mereka, yang kecintaan tersebut adalah perkara terbesar yang orang-orang yang senang untuk berlomba-lomba, ya, akan berlomba-lomba dalam perkara ini. Ya. Orang yang kemudian yaitu bersemangat dalam berlomba-lomba dalam hal kebaikan, maka mereka akan berlomba-lomba untuk meraih kecintaan Allah Subhanahu wa taala, dan itu diraih oleh para wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Qala wa annahu ma'ahum wa nasiruhum, dan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala bersama mereka dan menolong mereka. Wa mu'ayyiduhum wa musaddiduhum wa mujibu da'awatihim, dan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menolong mereka dan membimbing mereka dan mengijabah doa-doa mereka. Ini yang dikandung dalam hadis ini. Qala wa yadullu hadzal hadithu ala isbati mahabbatillah, dan hadis ini menunjukkan tentang perkara isbatu mahabbatillah, penetapan kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat kecintaan, mencintai wali-walinya, ya. Mencintai para nabi, mencintai para rasul. Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat mahabbah. Qala wa tafawutiha li awliyaihi, dan bahwasanya kecintaan tersebut bertingkat-tingkat bagi para wali-walinya. Bihasabi maqamatihim, bertingkat-tingkat berdasarkan derajat yang dicapai oleh para wali-wali tersebut. Ya. Para wali-wali tersebut derajatnya berbeda-beda. Ya. Tergantung seberapa banyak dan seberapa ikhlas dan seberapa besar mutazah mereka dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan maka tingkatan para wali berbeda-beda, dan juga kecintaan Allah Subhanahu wa ta'ala pun berbeda-beda. Ya. Masih ada sedikit pembahasan dalam syarah Syekh Sa'di ini, insyaAllah akan kita bacakan pada kesempatan yang akan datang. Bismillah ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walhamdulillahirrahmanirrahim.